Tiffan, tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun berada. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kita akan bahas tentang keikhlasan kunci kekuatan seorang mukmin. Ada seorang beriman dari kalangan Bani Israel melihat di kampungnya satu pohon kayu yang disembah. Syirik, mempersekutukan Allah. Allah disembah pohon kayu juga. Oleh sebab itu dia bertekad membawa kampak, dia akan menebang pohon kayu ini. Dalam perjalanan ketika dia akan menebang pohon kayu, bertemu dengan seseorang yang gagah perkasa menghadang dia. Kamu tidak akan bisa tebang pohon kayu ini. Akhirnya mereka pun berkelahi dan dia bisa kalahkan. Sekali pukul, orang yang menghadang itu jatuh. Lalu kemudian dia teruskan langkahnya, dihadang lagi, dia pukul lagi, jatuh. Dia teruskan sekali lagi, jatuh 3 kali. Sampai akhirnya yang menghadang itu berkata, ada yang lebih baik daripada ini. Kamu pulang ke rumah, nanti setiap hari kamu buka dari bawah bantalmu akan ada uang 2 dinar. 1 dinar mata uang logam emas waktu itu 4,25 gram emas. Satu hari 2 dinar, 2,5 juta kali 2, 5 juta satu hari. Nah, akhirnya dia pun mengurungkan niatnya untuk menebang pohon kayu besar itu dan dia pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah dia lihat ada uang 2 dinar di bawah bantal. Keesokan paginya hari kedua dia buka lagi bantalnya karena janji akan ada 2 dinar, dia lihat tidak ada. Dia emosi, dia marah. Janji kemarin setiap hari akan ada uang 2 dinar. Akhirnya dia pergi lagi akan dia tebang itu pohon kayu. Di tengah perjalanan dia bertemu lagi dengan si penghadang dan dia pukul, penghadang tidak jatuh. Tidak sama seperti hari kemarin, dia heran. Kenapa saat hari pertama 3 kali pukul, 3 kali jatuh? Kenapa pada saat ini? Penghadang itu berkata, kamu tahu kenapa pada hari pertama kamu bisa mengalahkan aku? Mengapa? Di hari pertama itu kamu bisa mengalahkan aku karena niatmu tulus, karena Allah tidak bercampur dengan apapun. Kamu akan menebang pohon kayu ini karena ingin membersihkan masyarakat dari syirik menyembah pohon kayu. Tapi di hari kedua niatmu sudah bercampur. Kenapa kau tidak bisa mengalahkan aku? Karena di hari kedua engkau tidak lagi marah karena Allah, tapi marahmu karena tidak ada uang di bawah bantal. Sudah bercampur dengan materi. Kemarahanmu tidak lagi tulus, murni, ikhlas, tapi karena sudah ada marah karena hawa nafsu. Kamu tahu siapa si penghadang itu? Iblis yang senantiasa menghadang manusia. Begitulah pandainya iblis, laknatullah alaih. Bagaimana orang baik dengan niat yang baik dirusak dengan materi. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Bahwa selevel setingkat ahli ibadah sekalipun, tetap juga ada celah iblis bisa masuk. Dia urungkan niatnya hanya dengan janji akan ada uang 2 dinar. Menguji emas dengan api, bakar itu batu hitam. Ketemu dalam galian tanah hitam, bakar. Bila sudah dibakar, meleleh hilang hitamnya, memancar kilau cahaya emas, simpan. Tapi kalau dibakar makin hitam, maka dia bukan emas. Dia hanyalah batu biasa saja, campakkan. Menguji orang dengan uang. Ini ahli ibadah gagal dengan ujian materi. Betapa niat baiknya untuk membersihkan akidah orang kampung dari menyembah pohon kayu, mempersekutukan Allah, hilang hanya karena materi. Di hari kedua dia tidak lagi marah karena Allah. Hari pertama marahnya karena orang tidak menyembah Allah. Hari pertama marahnya karena ingin membersihkan akidah umat. Hari pertama marahnya karena ingin agar la ilaha illallah. Tapi di hari kedua marahnya sudah karena tidak ada uang di bawah bantal. Betul. Dalam Al-Quran dikatakan, La atiyannahum min baini aidihim, kata setan, diceritakan Allah dalam Al-Quran, akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, wa la tajidu aktharahum syakirin, tidak akan kau dapati kebanyakan umat manusia ini bersyukur. Tapi ada orang-orang yang tidak dapat setan celah pintu masuk. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang tulus, ikhlas, murni karena Allah. Oleh sebab itu setiap ada pintu celah, pintu setan masuk, tutup dia rapat-rapat. Marah karena Allah, benci karena Allah, sayang karena Allah, cinta karena Allah. Jangan sampai karena yang lain. Ketika marah karena yang lain, marah karena tidak dapat jabatan, marah karena tidak dapat kesempatan, marah karena tidak ada kepentingan, disitulah setan masuk. Dan saat itu kita sudah kehilangan kekuatan. Pelajaran amat sangat berpenting dari kisah yang diungkapkan Syekh Mahmud Al-Misri dalam sa'ah wa sa'ah. Semua ada saatnya. Ada saatnya menjadi ahli ibadah. Tapi ada saatnya juga pintu setan masuk menembus relung hatimu. Sehingga kata-katamu tak lagi bermakna. Sehingga emosimu bukan lagi karena Allah. Sehingga marahmu sudah bercampur dengan materi. Mari kita tetap kita jaga keikhlasan. Bermohon kepada Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikan aku orang-orang yang bertaubat. Ja'alni minal mutatahirin. Jadikan orang yang mensucikan diri dari keterpengaruhan materi, kuasa, jabatan, kepentingan. Ja'alni min ibadikas salihin, jadikan hamba-hamba yang saleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga senantiasa hati kita, menjaga telinga kita, menjaga niat baik kita, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.